Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ladin wa ba'd. Wa aslu darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Wa hadha huwa al-majlis ats-tsani wa ats-tsalathin min dirasati hadha al-kitab. Wa akhir ma darasna qad darasna al-'adada wal qa'idah min al-'adadi thalatha ila al-'ashrah. سواء كان المعدود مذكرا او مؤنثا. Ya, sudah kita pelajari ya kaidah tentang babul adad. Ya, bilangan 3 sampai 10. Yang pertama, ketika ma'dudnya mudzakkar, yang kedua ketika ma'dudnya mu'annas. Ya, alhamdulillah sudah kita pelajari semua. Ya, wa naqra maratan ukhra an-nassu fi hadzal bab. Kita ulangi baca nas tentang bab ini supaya kita mungkin dalam bahasan tentang al-adad. Waalaikumsalam warahmatullah. Naqra an-nass fi ad-dars at-tasi'ashar. Ad-dars at-tasi'ashar safhat mi'ah wa khumsah. Safhat mi'ah wa khumsah. Kam taliban jadidan fi faslika ya shaykhu. Safhat mi'ah wa khamsah. 105. Fihi asharatu tullabin jududin. Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin? Akulluhum min baladin wahidin? La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tullabin minal Filippini wa arba'atu tullabin minal Yabani. Minhum thalathatu tullabin minal Filippini wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani minal Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibani minal Sini wa talibun wahidun minal Malaysia. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ أهم جدد؟ لا هم قدامى. لا هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان. وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان. شكرا يا شيخ. إذن هذا النص في القاعدة عن العدد ومعدوده مذكر. Ini kaidah ketika ma'dudnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya mudzakkar maka adadnya mu'annas. Fihi asharatu tullabin jududin. Thalathatu tullabin minal Filippin. Wa arba'atu mu'annas tullabin mudzakkar minal Yabani. Wa hakada. Al-ma'dud mudzakkar fal-'adadu mu'annas. Ya. Al-'adad mu'annas. Thumma naqra' an-nass fi ad-dars al-'ashrin. Nass ad-darsi al-'ashrin fi safhat 109. Fi safhati 109. Ad-dars al-'ashrun. Hadha an-nass 'aksu al-qa'idah. 'Aksu al-qa'idah, kebalikan dari kaidah sebelumnya. المعدود فيه مؤنث. المعدود مؤنث. فإن كان المعدود مؤنثا فالعدد مذكرا. Ketika ma'dudnya mu'annath maka adatnya mudhakkar. Adatnya kebalikannya. Adatnya adalah mudhakkar. Ketika ma'dudnya mu'annath. نقرأ النص. يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين والياباني. Ya Rasulullah, Naam fi faslina khamsu talibatin min as-sini wa arba'u talibatin min al-yabani wa thamani talibatin min indonesia. Naam fi faslina khamsu talibatin min as-sini wa arba'u talibatin min al-yabani wa thamani talibatin min indonesia. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. كم أخت لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات. وكم أخ لك؟ لي خمسة إخوة. لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة. نعم. وكم أخ وأخت لك؟ لي أربعة إخوة وأربع أخوات. لي زميلة اسمها خديجة. لها ثمانية إخوة وثماني أخوات. وهذا النص القاعدة فيه إن كان المعدود مؤنثا. قاعدة dalam bab ini ketika ma'dudnya مؤنث. Ketika ma'dudnya مؤنث dan bilangannya من الثلاثة إلى العشرة فالعدد مذكر والمعدود مؤنث على عكس في القاعدة السابقة. Yang kebalikan dari kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya kalau ma'dudnya mudzakkar, adadnya mu'annath. Adapun ini ma'dudnya mu'annath. Talibatin, ma'dudnya mu'annath. Maka adadnya mudzakkar. Thalathu talibatin. Arba'u talibatin minal yabani. Thamani talibatin min Indonesia. Li thalathu akhwatin. لي ثلاث أخوات أربعة إخوة وأربع أخوات وهكذا. إن كان المعدود مؤنثا فالعدد مذكرا. Kalau pas ma'dudnya مؤنث maka adadnya مذكر. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa قاعده باب العدد من الثلاثة إلى العشرة فهو على اختلاف. Dia berkebalikan. Berkebalikan dari jenis mudzakkar muannatsnya, ya, sebagaimana di sini masih ada, alhamdulillah. Ya, kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannats. Ma'dudnya muannats, adatnya mudzakkar. Berkebalikan, bilangan 3 sampai 10. Naqra ma qara'nahu ams. Tamrin ar-rabi', safhat 112. Sofat mi'ah wa ithna asyara. Mi'ah wa ithna asyara. Halaman berapa? 12. Naam. Mi'ah wa ithna asyara. Tamrin al-rabi' Iqra'il jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Iqra' mana iqra'? Al-jumala al-atiyata waktubha ma'a kitabati dengan penulisan al-adadil waridah bilangan-bilangan yang ada fiha yakni dalam kalimat bil hurufi dengan huruf. Iqra ahan tawadda تفضل رقم الأول. لي أربع إخوات وثلاثة أخوات وثلاثة أخوات وثلاثة أخوات أخوات و adatnya bagaimana? Li Li Tafadha Ula Li arba'un Kenapa arba'un? Karena dia apa namanya? Adatnya إخوات مؤنث وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون. إخوة يوسف مؤنث ها؟ ini bukan, kita sudah jelaskan patokan mudzakkar muannatsnya dari segi apa? Mufrad, sigat mufradnya. Hada jama' naam, hada jama' taksir. Ma mufraduhu? Li arba'atu ikhwatin wa thalathatu akhwatin. Kenapa thalathatu? Akhwat saudari. Akhwat mudzakkar muannats. Akhwat muannats. Thalathatu berarti thalas. Wa thalathu akhwatin. Thalathu akhwatin. Sahih, wa hakadha. Thalathu akhwatin. Ya, ingat-ingat mudzakkar muannatsnya dari segi mufradnya. Min lafzi mufradihi, laisa min lafzi jam'ihi. Terkecoh nanti lafaz jama'. Ikhwatin wa hada ta' marbutah. Ini muannats. Dikatakan muannats tidak salah. Kenapa? Jama' taksir memang jaizul wajhain. Jama' taksir boleh dinilai sebagai mudzakkar, boleh dinilai sebagai muannats. Itu kaidah jama' taksir. Makanya samar kalau pakai jamak taksir. Lihat sigot mufradnya. Mufradnya tidak ada kesamaran. Akhun mudzakkar. Pasti mudzakkar. Seperti yang kemarin rialat, sebentar, rialat, rialun. Jamaknya rialat, rialat jamak. Memang seperti itu kadang. Benda yang mudzakkar ketika dia dijamak adanya sigot jamak muannats salim. Tapi ketika mufradnya mudzakkar, maka yang menjadi patokan sigatu mufradihi, sigat mufradnya untuk menentukan jenis ma'dudnya mudzakkar atau muannats. Baru lihat adatnya kebalikan, ya. Kalau tidrul kan bisa muannats bisa mudzakkar. Kan? Sahih. Nah, itu pemakaiannya sebenarnya. Pemakaiannya seperti apa? Jaizul wajhain. Boleh dua-duanya. Ketika lafaz mufradnya sudah jaizul wajhain, sudah boleh mudzakkar muannatsnya, adatnya bagaimana? Jaizul wajhain. Boleh juga. Jaizul wajhain. Ya. Oleh karena itu ada sebagian lafaz, saya lagi mau jelasin fikih dulu ya, mau bahasa Arab dulu. Ada sebagian. Naam, alladzi ba'dahu. Dia mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. 8 anak perempuan, sahih. Thamani. Ada di ba'dahu. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Wa sab'u majallatin. Terjem. Saya memiliki 10 kitab dan 7 majalah. Nah, sahih. Ya, hatta majalah jadi bahasa serapan kita ya. Naam. Fil mustashfa, fil mustashfa, Madinatin wa situ maribotin. Di dalam rumah sakit terdapat 9 dokter perempuan dan 6 perawat perempuan. 6 perawat perempuan, sahih. Tuma Yandi sab'atu Indi Indi Arba'atu Kumsonin Arba'atu Kumsonin. Terjem. Saya memiliki 4 kemeja. 4 kemeja, sahih. Tuma di hadhihi syayarati arba'atu abwabin. Arba'atu abwabin. Terjem. Mobil ini mempunyai 4 buah pintu. Naam, sahih. Thumma fi hadhihi al-kalimati khamsatu hurufin. Naam. Di dalam kata ini. Di dalam kata ini. Naam. Ada 5 huruf. Ada 5 huruf, sahih. Tsumma. Ini madrasah di sekolah ini ada 8 guru wanita. 8 guru wanita, sahih. Tsumma. Rijalin. Naam. Di baitina asharatu rijalin wa asharatu nisa'in. Wa asharatu. Bukan. Kalau mansub itu kalau 11. Wa sepuluh, bagaimana sepuluh? Ashru bisukuni shin. Wa ashru. Wa ashru nisa'in. Naam, sahih. Final awal. Afan ah, tolong dirapetin sedikit pintu ya. Naam, final awal. Zahaba abi ila riyadhi qabla salasatu ayyam. Qabla ayahku pergi. Ulang. Qobla. Qobla salatatu ayyam. Qobla wa ma ba'luhu ala siyaq al-idhafah. Qobla. Hah? Begitunya tetap kayak penyebutan adatnya. Dia tetap berubah. Oh, tetap berubah. Ala siyaq al-idhafah. Dhahaba abi ila riyadhi qobla ثلاثه ايام صحيح على سياق الاضافه قبل وبعد وبعده على سياق الاضافه dia polanya pola idhafah ba'da qabla wa ba'da ba'da yakunu mudafan ilayh dia mudaf ilayh begitu pula nama-nama hari yaumal itsnaini yaumal arba'i yaumats tsulatsai yaumal khamisi yaumal jumu'ati setelah yauma yauma kan zarfu zaman juga ba'da dan qabla zarfu zaman polanya pola idhofah kemudian tsalatsati idhofah lagi kepada ayamin tidak mengapa idhofah rangkap sah-sah saja idhofah rangkap. Nah, ini kemarin wajib ya. PR selembar kertas bisa dikumpulkan silakan. Uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Uktub, apa makna uktub? Tulislah. Al-a'dada bilang. Dari 3 sampai 10 waj'al dan jadikan kullan tiap-tiap minal kalimati dari kata-kata berikut ma'dudan sebagai ma'dud atau sebagai pembilangnya. Tafadhal sayyarah. Siapa? Sampai mana tadi? Nah. Ini bukan kalimat, cukup pola saja. Pola adat ma'adud saja. Sayyaratin. Terjem. Tiga mobil. Cuma arba'u akhwat. Empat saudari. Sahih. Cuma khamsu talibatin. Lima siswi. Sahih. Cuma tis'u majalatin. Tajim 6 majalah. Tis'u berapa? 4. Tis'u berapa tis'u? 9. Tis'u kutubu tis'ah 9. Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan Musnad Ad-Darimi. Kutubu tis'ah. Barang siapa yang sudah membaca itu apalagi hafal, insyaallah sebagian besar sunnah sudah dia kuasai, sebagian besar. Saya tidak katakan semua, sebagian besar. Lo yang lain gimana? Hah? Belum. Kitab hadis banyak sekali, ribuan. Kitab hadis itu banyak, ribuan. Tapi insya Allah yang lain-lain itu sudah tercover oleh yang 9 itu. Kalau di total kurang lebih hampir 100.000 hadis 9 itu. Hampir 100.000 hadis. Apalagi kalau bisa hafal. Walau sekarang ada yang hafal tidak? Masih bercampur. Itu memang masih bercampur, tapi wallahualam dhaif. Dan di kitab-kitab itu setidaknya itu tidak sampai sangat dhaif. Tidak sampai sangat dhaif, masih bisa ada syawahidnya. Tis'u. Naam. Siapa? Sittu banatin. Sahih. Thumma anak perempuan. Naam. Samani sa'atin 8 jam. 8 buah jam lah ya. Bukan 8 jam perjalanan. Ya, itu beda lagi. Samani sa'atin, sahih. Kalau 8 jamnya waktu, dia harus mansub. Samaniya sa'atin, 8 jam. Berarti itu tempo karena dia maf'ul fi. Al-kalimatul jadidah, al-majallatu jam'uha majallatun. Al-majallatu jam'uha majallatun. Apa makna majallah? Majalah ya, ma'ruf dia seperti bahan bacaan atau koran tapi ada sampulnya biasanya. Indonesia. Al-harfu jam'uhu hurufun. Al-harfu jam'uhu hurufun. Apa makna al-harf? Huruf. Huruf, ya. Huruf. Al-kalimatu jam'uha kalimatun. Al-kalimatu jam'uha kalimatun. Apa makna al-kalimah? Kata. Kata, sahih. Ya, ila huna hal min su'al, tafadhal. Ada yang tanyakan? Rentakan. Ya, tentang adad. Baik, itu adad yang mudzakkar atau muannas. Na 3 ila al-10. Apa maksudnya? Tidak ada. Mafhum ya, insyaallah. Insyaallah kaidah tentang adad pun mafhum. Sudah kita tuliskan, tinggal diulang-ulang agar mungkin sehingga nanti setelah ini kita bilangan belasan. masuk kepada bilangan belasan. Nanti habis kaidah bilangan belasan, puluhan. Habis bilangan puluhan, bilangan ratusan. Setelah ratusan, kombinasi. Bilangan kombinasi. Kalau sudah kombinasi, udah antum khatam bab babul adat. Karena bab 100 dengan babul alf, bab sejuta, bab miliar itu sama. Bilangan 100 dengan kelipatan selanjutnya 1000, 10.000 itu sama dengan kaidah dengan mi'ah. Jadi kaidah barunya mentok di 100. Setelah 100 kombinasi. Kombinasi sudah babul adat. Ya, bahasa Arab seperti itu. Belajar sedikit demi sedikit, bab demi bab. Ya, sebagaimana kata al-Imam Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj al-Ataki, ya kunna natlubul ilma baban wa babain hadithan wa hadithain ma'a mururil ayyami wal layali. Kita dulu itu belajar satu bab, dua bab, satu hadis, dua hadis, bersamaan dengan malam dan siang, terus sampai jadi seperti Imam Syu'bah. Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, itu tidak ada yang meragukan keilmuan beliau dalam ilmu hadis. Hadis ada. A'lamun nas bi hadits Rasulullah SAW fi zamanihi. Di antara orang paling alim tentang hadis Nabi SAW di zamannya dan juga tentang rawi-rawinya. Ya, Syu'bah bin Hajjaj menginfakkan hartanya hanya untuk belajar satu hadis saja. Ya, mengumpulkan hadisnya bagaimana? Ya tadi, sedikit dapat satu hadis, dua hadis, alhamdulillah dapat, dihafal bagus-bagus, dihafal baik-baik, dikuasai baik-baik hadisnya, dapat, ya, dia kuasai dalam dadanya, tidak akan tidak dilepas sama sekali. Ilmu itu seperti itu, yang sudah dipelajari jangan sampai dilepas sama sekali, kalau bisa. Sehingga apa, antum pergi tutup buku, buku antum ketinggalan, ilmunya kemana saja ada. Idealnya ilmu seperti itu, dan itu ilmunya para salaf, ya. Dan itu yang diantara disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf itu seperti itu, ilmunya yang itu ngikut kemana saja salaf berada, ya, beda sama khalaf. Khalaf kita kebanyakan kitab, tapi kitabnya juga gak dikuasai dengan betul, ya, tidak dikuasai dengan betul. Qurannya aja ya hafalnya masih berentang-berentang, apalagi tafsirnya. Ya, kalau salaf mah gak begitu, ya. Sebisa mungkin kita belajar, ya, dan kuasai sebagaimana mereka, sebisa mungkin. Ya, perlu sabar, nggak bisa langsung selesai, cepat. Yang mampu cepat ada, tapi nggak semua orang bisa cepat. Ya, tidak semua orang bisa cepat. Nah, semua orang kayak Sibawih belajar hanya berapa tahun langsung jadi imam Mahdi Lugoh. Ya, Sibawih itu memang dia, atau ulama yang lain juga, itu beda, ya, orang yang Allah berikan mereka kemampuan spesial. Tapi normalnya mau belajar sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit continue. Sedikit-sedikit. Ada sebagian masyaih, Syekhu Syekhina fil hadith, dia gurunya dari Syekh hadis saya. Ya, beliau hatam baca Fathul Bari. Fathul Bari 15 jilid. Beliau hacam Fathul Bari hanya dengan apa? Menyisihkan 10 menit sebelum tidur. 10 menit sebelum tidur setiap hari, baik dalam keadaan mukim maupun safar, harus baca Fathul Bari. Hanya 10 menit saja. Hah? 15 jilid. Satu jilidnya kurang lebih 700 halaman. 700 kali 15 berapa halaman? 7.000-10.000 halaman kurang lebih. Menyisihkan 10 menit setiap harinya sebelum tidur harus baca Fathul Bari, hatam. Kalau continue, hatam insya Allah bisa, tapi continue terus, jangan putus di jalan, ya. Penyakit orang belajar bahasa Arab banyaknya gitu, putus di jalan. Oh, dulu saya pernah belajar tapi putus. Loh, kenapa putus? Ya. نعم نواصل إلى الدرس الحادي والعشرين. الدرس الحادي والعشرين هذا عبارة عن مجموعة الأبواب التي درسناها. يا إني ما شاء الله إني sudah teks yang sudah kombinasi. kombinasi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, ada isim isyarah, isim isyarah mudzakkar, isim isyarah muannats, ya, bilangan yang musanna, bilangan yang jamak, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, ya, ini gabungan bab, teks gabungan bab. Naam, naqra. Madrasati. Madrasati. Ini madrasati apa mudarisati? Madrasati. Kenapa bukan mudarisati? Hah? Ya, masa laki-laki ngomongin guru perempuan juga kan enggak mungkin. Ya, pasti ngomongin madrasah. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin. Hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Abwabuha maftuhatun al-ana. Fil madrasati fusulun kathiratun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hada fasluna. Hada fasluna. Wahuwa faslun wasi'un. Wahuwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani. Fihi nafidatani kabiratani. وفيه مكاتب وكراسي وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا عشرة طلاب في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليونان وهذا أبو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفة هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو من المدينة وهو رجل صالح وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا نحن نحبه كثيرا نعم هذا هو النص عن المدرسة وهذا عبارة عن مجموعة الأبواب التي درسناها ini masya Allah gabungan dari ya bab-bab yang telah kita pelajari dikombinasi menjadi satu ya. Nanti dengan latihan seperti ini satu teks utuh ya, dengan berbagai latihan maharah, yakni maharatul istima' ya, istima' juga maharatul kalam, pengucapan, agar kalian bisa membaca ini semua, dan juga ada maharatul qira'ah, kul wahid yastati' an yaqra', thumma al-akhir maharatul kitabah, kul wahid yastati' an yaqra' ma yumla 'alayhi, ketika didikte dia bisa menulis. Itu kemampuan terakhir, bisa menulis, apalagi sampai menulis dikte, itu kemampuan terakhir dari maharatul lughah ya. Ketika bisa dengan empat maharah seperti itu, teks seperti ini antum bisa dengan empat maharahnya, maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qira'ah wal kitabah ya, idan ba'da dzalika tujiduna lughah, setelah itu baru bisa dikatakan kalian bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa Arab, apalagi ketika bisa berbagai macam tema, berbagai macam tema, tema lughah, tema syar'i, tema ini, tema khobar ya, maka dengan itu bisa dikatakan bisa. Naam, alan kul wahid yaqra jumlatan ila fasilah aw ila nuqtah thumma tarjim, setiap orang baca sampai titik atau sampai koma, thumma ba'da dhalika tarjim. Naam, tafadhal. Hadhihi madrasati, ini sekolah. Sekolah siapa? Sekolah siapa? Sekolahnya siapa? Hah? Madrasati, ianya ya apa itu? Mutakallim. Sekolah? Saya. Naam, alladhi ba'dahu. Ia qoribatun minal masjid. Ia dekat dari masjid. Dekat dari masjid. Naam, minal awal. Ia madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin. Ia sekolah yang besar dan memiliki tiga pintu. Ia memiliki tiga pintu. Tiga pintu. Madrasah, madrasah punya pintu tidak? Sekolah punya pintu. Pintu apa? Gerbang. Ya, seperti ini ya. Dalam bahasa Arab ada kalanya satu lafaz dia mushtarak bainal ma'ani, memiliki banyak makna. Makna satu, dua, tiga. Babun, babul baiti, babul ma'hadi, wujudnya seperti ini, pintu. Babul madrasah, madrasah dia pintu begini apa pintu geser ya, pintu gerbang ya, nggak ada pintu yang ketok begitu, enggak. Babul madrasah pasti dia wujudnya gerbang. Babul kitab, babul fiqhi, itu bab juga, tapi bab apa itu? Bab hisi atau ma'nawi? Ma'nawi ya. Babnya mana? Enggak ada yang digetok, enggak ada yang kucing, enggak dia. Bab itu secara lugah memang seperti itu, ibaratun an madkhalin wa makhrajin, tempat masuk keluar, masuk keluar. Apakah dia secara hisi indrawi seperti gerbang atau pintu ini, atau dia secara ma'nawi seperti bab kitab ya. Itu makna bab. Maka ketika menerjemahkan disesuaikan dengan konteksnya. Menerjemahkan itu memang seperti itu, dia harus disesuaikan dengan konteks keseluruhan atau penyandarannya kepada apa. Naam. Cuma abwabuha maftuhatan, pintu-pintunya terbuka sekarang. Naam, terbuka sekarang. Naam. Fi madrasati usul katsirun. Dalam sekolah ada kelas-kelas yang besar. Kelas-kelas ya? Kathiratun. Banyak. Banyak. Ya. Kelas-kelasnya banyak. Naam. Hadza faslula, ini kelas kami. Naam, sahih. Cuma wa huwa faslun wasi'un, dan dia kelas yang luas. Kelas yang luas ya. Wasi'un. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Naam. Fihi nafidatani kabiratani. Di dalamnya ada dua buah jendela yang besar. Dua buah jendela yang besar, sahih. Suma. Wa fihi makatibu wa karosiyu. Dan di dalamnya ada meja-meja dan kursi-kursi. Meja-meja dan kursi-kursi. Wa fihi, hinya itu kembali ke mana? Kelas. Kembali ke? Fas luna. Ya, kembali ke kelas. Ini ada namanya seni membaca dhamir. Ya. Seni membaca dhamir. Ini penting sekali dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab al-Arab hakadal Arab. Al-Arab yakhtasiruna bidh-dhamair. Orang Arab itu suka meringkas pembicaraan dengan apa? Dengan wasilah dhamir. Wasilah dhamir, kata ganti, mereka ringkas. Maka bagaimana harus paham bagaimana cara menerapkan dhamir? Wa fihi makatibu. Fihi. Ah. Hi itu dhamir muttasil untuk apa? Untuk huwa. Yani untuk mufrad mudzakkar. Untuk mufrad mudzakkar. Itu penting sekali mengetahui tentang itu. Itu orang Arab tidak bermain-main tentang itu. Yani yang mudzakkar dikatakan muannats, mufrad dikatakan mutsanna, dikatakan jamak. Enggak seperti itu. Itu detail tentang hal-hal yang seperti itu. Ini mufrad mudzakkar. Fihi nafidhatani kabiratani. Mungkin enggak kembali kepada nafidah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah al muannats, dia mutsanna. Ya, kalau mau pakai dhamir fihima. Kembalinya dia hima. Kalau mau dijadikan ditambah lagi sudah ada fihi. Berarti mundur lagi ke belakang. Kembali ke mana? Wa huwa faslun wasi'un. Faslun, iya sebenarnya menjelaskan tentang kelas, tapi sudah keluar lagi dhamirnya wa huwa. Berarti kembali ke fasluna. Semua fihi dhamir muttasil, dhamir munfasil huwa, kembali ke fasluna. Fasluna dari segi dhamirnya sudah pas. Dia mudzakkar. Dari segi adatnya sudah pas, dia mufrad. Maka dhamirnya kembali ke sini semua. Wa huwa fihi fihi kembalinya ke mana? Fasluna. Ini dia isim zahir. Dan kaidah ad-dhamir ya'udu ila aqrabi ismin zahir. Dhamir itu kembali ke isim zahir terdekat. Isim zahir terdekat. Kalau terdekatnya enggak ada atau beda jenis seperti nafidatani kabiratani, itu isim zahir. Isim zahir terdekat, tapi dia mutsanna. Ditambah lagi muannats, enggak mungkin kembali ke situ. Mundur lagi. Paham? Mundur lagi sampai dapat yang dhamirnya pas secara jenis dan jumlahnya. Paham ini? Ya, ini cara mengembalikan dhamir namanya. Ini penting dalam bahasa Arab ya, cara mengembalikan dhamir itu penting. Kenapa? Karena banyak yang anggaplah belajarnya sudah, apakah dia lipia atau sebagian katanya udah lama belajar bahasa Arab, tapi masih salah dalam hal mengembalikan dhamir seperti ini. Ini kalau salah fatal. Kalau buku-buku teks bahasa Arab gini mah gampang. Kalau sudah teks akidah, teks fikih, ya akibatnya fatal, bisa salah paham. Bisa salah paham dari maksud penjelasan para ulama. Apalagi kalau teks ya tadi, teks fikih dan teks akidah. Itu seringkali pakai dhamir kayak begini. Kenapa? Karena sudah ringkas. Para ulama ingin menjelaskan secara cepat. Cara cepatnya pakai apa? Dhamir. Ya, maka penting kemampuan untuk membaca dhamir dengan tepat. Naam, ada tiba ada hu. Wa fihi kaburatun kabiratun. Dan di dalamnya ada papan tulis. Ada papan tulis ya. Kinya kembali kemana tadi? Faslun. Ke faslina, sahih. Semua ada tiba ada hu. Hada maktabul mudarrisi wa Wa zaka kursiyuhu. Terjem. Ini meja guru dan itu kursinya. Dan itu kursinya. Kursiyuhu, hunya kembali ke mana? Ke mana? Ke al mudarris. Kenapa enggak ke fasluna? Sahih, itu ingat ya. Kembali ke isim zahir terdekat. Isim zahir di sini ada mudarris. Tadi sebelumnya sudah ada isim zahir fasluna. Fasluna jauh mundur, lihat berapa kalimat. Yang dekat al-mudarris. Maka kembalikan ke mana? Al-mudarris, isim zahir terdekat. Ditambah lagi dari segi pola pun di pasnya itu mudarris. Maktabul mudarrisi, pola idofah. Lalu apa? Wadhaka kursiyuhu, pola idofah lagi mudof ilaihnya dijadikan domir. Tandanya apa? Dia sudah ada isim zohir, isim zohir terdahulu, posisinya juga mudof ilaih. Paham ini? Posisinya juga mudof ilaih. Maka kembali kepada al-mudarris. Ya. Ini penting nih, ini apa perlu dibiasakan seperti ini. Ini apa? Membaca domir, mengembalikan domir. Mengembalikan domir secara tepat. kalau tadi pagi, teman-teman ada yang nanya, itu zaka, itu isim apa? Dia isim isyarah. Isim isyarah lil ba'id. Lu apa bedanya dengan zalika? Ada zaka, ada zalika. Kalau itu khilaf, sebagian ulama ada yang menyamakan zaka dengan zalika sama-sama isim isyarah lil ba'id. Dia sama-sama isim isyarah lil ba'id. Sebagian ulama ada yang menyamakan. Sebagian ada yang membedakan. Kalau yang sangat jauh itu zalika. Seperti apa? Kalau an-najmu itu zalika. Tapi kalau jauhnya tidak terlalu jauh itu pakai zaka. Zaka dia agak jauh tapi tidak terlalu jauh. Ya. Itu pakai zaka. Sebagian ada yang membedakan seperti itu, sebagian ada yang menyamakan, yakni sama-sama lil ba'id. Makanya ketika meng-i'rab zalika pun ada khilaf. Ada yang mengatakan za ismu isyarah, li lil bu'di. Ada yang memperinci seperti itu. Li lil bu'di wa kaf dhamirul khitab. Ketika ada yang mempreteli dhamir zalika. Ada yang menyamakan saja zaka dengan zalika ismu isyarah lil ba'id. Ada yang memukul rata seperti itu. Ulama khilaf tentang hal itu. Itu nanti perinciannya. Nama ada tiba ada min al-awwal. Watika makatibut tullabi wa karusiyuhum. Dan itu meja-meja siswa dan kursi-kursi mereka. Dan kursi-kursi mereka. Humnya kembali ke mana? Tullabi. Kepada? Tullabi. Kenapa enggak ke al-mudarris? Tadi dhamirnya ke al-mudarris. Di sini yang disebutkan meja-meja siswa dan kursi-kursi mereka. Kursi-kursi mereka. Yang pas secara adad adalah tullab. Karena tulab jamaah pertama. Al-mudarris jamaah apa mufrad? Mufrad. Enggak pas kalau pakai hum. Ditambah lagi kaidah domir tadi, ingat. Domir ya'ud ila aqrabi ismin zahirin madkurin. Kembali ke isim zahir terdekat tulab. Maka kembalinya ke tulab. Naam, ada di mana hum? Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibu tullabi saghiratun. Meja pak guru besar dan meja murid-murid kecil. Meja murid-murid kecil. Sahih. Tuma fi faslina 10 tullabi. Di dalam kelas kita ada 10 siswa. Naam, sahih. Ahlasa wa hum min biladi mukhtalifatin, dan mereka dari negara yang berbeda-beda. sahih min biladin mukhtalifatin. Ingat ya, bilad itu jamak, jamak taksir. Balad mufrad, balad mufrad. Naam, alladhi ba'dahu. Hadza Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Ini Muhammad dan dia dari Pang. Naam, sahih. Thumma wa hadza Khalidun wa huwa min as-Sini. Ini Khalid dan dia dari China. Dari China, sahih. Thumma wa hadza Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Dan ini Ahmad dan dia dari India. Naam. Hadza Ibrahim, hadza Ibrahim wa huwa min Ghana. Dan ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Sahih. Thumma wa hadza Isma'il wa huwa min Nigeria. Dan ini Ismail, dia dari Nigeria. Naam, sahih. Nigeria, Nigeria. Kalau Nigeria itu mayoritas kaum muslimun, kurang lebih 60% muslimun, sebagiannya Nasrani. Kalau Niger baru itu mayoritas Nasrani. Itu bersebelahan ya, negaranya beda. Yang satu mayoritas Kristen, satu mayoritas muslim. Kalau Niger itu mayoritasnya Nasrani, dikit muslimnya. Kalau Nigeria mayoritas kaum muslimun. Naam. من الأول. وهذا يوسف وهو من إنكلترا. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Inggris, sahih. ثم. وهذا بيرم وهو من تركيا. Dan ini بيرم برام. Nah, Bayram, kata aslinya Bayram. Ini memang nama ajami. Nama ajam. Enggak, Bram-Bram nama Indonesia. Ini Bayram saja, Mas. Bayram. Dan ini Bayram. Dan dia dari Turki. Dari Turki, nama-nama Turki kadang aneh. Rojab, Toyib, Urdugan. Urdugan nama Turki. Rojab nama Arab. Toyib nama Arab, Urdugannya nama Turki. Ya, ada nama-nama yang aneh terdengar memang. Naam, alati ba'dahu. Wa hadza Ammar wa huwa min Malaysia. Dan ini Ammar dari Tendia dari Malaysia. Naam, sahih. Thumma wa hadza Ali wa huwa min Amerika. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Sahih. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Berarti kan nama orang tanwin. Aliyun. Bayramu. Bayramu. Kenapa dia tanpa tanwin? Ketika naam. Ketika namanya nama Arabi dan dia bukan pola isim ghairu munsharif, maka dia pakai tanwin. Aliyun nama Arab. Nama Arabi Aliyun Muhammadun. Itu nama Arab. Ahmadu dia isim ghair munsharif. Kenapa? Karena ala wazni af'alu. Kalau dia pakai wazan fi'il, kalau itu wazan isim tafdil, maka tanpa tanwin termasuk isim ghair munsharif. Ada 9 jenis yang termasuk isim ghair munsharif, di antaranya wazan af'alu. Di antaranya ini bayramu, yakni isim ajami, nama-nama ajam. Nama-nama ajam itu tanpa tanwin seperti Bayramu. Ismailu, Ismail nama ajam. Ibrahimu, Ibrahimu namanya ajami. Nama-nama ajam itu tidak pakai tanwin. Faryanu, jangan Faryanun. Faryanu nama ajami, tidak pakai tanwin. Paham ya? Nama-nama ajami itu tidak pakai tanwin. Kalau Aliun Arabi, nama Arabi, nama Arab. Dari kata ala ya'lu, tinggi. Naam, ada di mana? Wa hadza Abu Bakr wa huwa min al-Yunani. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yunani. Dari Yunani, sahih. Wa Semua dari mukhtalifatin. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Sahih. Semua walughatuhum mukhtalifatun. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Naam. Dan bahasa mereka berbeda-beda dan ras mereka berbeda. Alwanuhum. Alwan jam'ul laun. Warna. Wah, warna kulitnya. Warna kulitnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Naam. Wala. Wala. Kin. Walakin. Ulang. Wala. Walakin, walakinna. Apa walakun? Ulang, katanya walakin masuk bahasa Indonesia. Saya lupa, lakin atau walakin. Itu sudah dimasukkan ke KBBI. Ada yang pernah posting, lihat aja di KBBI. Walakin atau lakin, saya lupa. Itu sudah masuk KBBI. Iya. Walakin itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca lakin bisukunin nun. Bisa dibaca lakinna, itu lakin ditambah nun tasydid taukid. Kaidah yang berbeda. Kalau dia lakin, dia hanya sebagai isim tambahan, mubtada khobarnya tidak berubah, tetap marfu. Dinuhum wahidun, mubtada khobar tidak berubah, marfu marfu. Ketika dia lakin, lakin itu secara makna harfu istidrak. Yani yang mengungkapkan berkebalikan dengan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Ini jenisnya berbeda, negerinya berbeda. Mayoritasnya orang terpikir kalau sudah negeri berbeda, agamanya sama apa beda? Yang bersesuaian harusnya agamanya beda. Kan negerinya beda, kulitnya beda, harusnya yang bersesuaian agamanya juga beda. Ternyata agamanya sama, makanya pakai harfu istidrak namanya. Ya, berkebalikan dengan keadaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Fulan zakiyun lakinnahu kaslan. Fulan pintar tapi malas. Malas itu bersesuaian tidak dengan pintar? Tidak. Yang sesuai itu pintar dengan sifat rajin. Ya. Kalau tapi berarti berkebalikan. Kalau dia lakin maka marfu marfu, tidak berubah mubtada khobarnya. Kalau dia lakinnya sukun. Tapi kalau dia lakinna dengan tasydid, maka dia seperti harfu inna. Seperti inna, taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya jadi mansub. Lakinna dinahum. Lakinna dinahum wahidun. Ya, dinahum jadi mansub. Kalau dia lakinnya pakai tasydid. Jadi dia termasuk kawan-kawan inna. Kalau lakinna iya. Termasuk akhwat inna. Dia termasuk akhwat inna. Tapi kalau lakin tidak. Dia hanya harfu istidrak, bukan akhwat inna. Siapa tadi? Ulang dulu walakin. Walakin. Dan tetap dan tetapi agamanya satu. Agamanya satu, tidak bersesuaian dengan sebelumnya. Sebelumnya kan sudah mukhtalifatun semua. Bildanuhum mukhtalifatun, alwanuhum mukhtalifatun, min biladin mukhtalifatun. Idealnya dinnya mukhtalifun. Tapi kok agamanya satu, maka pakai huruf harful istidrak. Walakin, akan tetapi agamanya satu. Naam. Arti padahu harfu istidrak belum ana terus ya. Dia harfu istidrak. Harfu istidrak. Ya, berkebalikan dengan yang sebelumnya. Kalau yang laki itu inaku berapa? Hah? Wahidun. Wahidun juga. Kalau yang sama bedanya. Bedanya dinuhum dengan dinahum, hanya itu saja. Isimnya mansub. Kalau setelah walakinna, hah? Dia sama, akan tetapi meskipun begitu, walaupun begitu, mana yang sama? Tapi lakinna pakai nun taukid, pakai penekanan, hah? Memasukkan mutada dan memasukkan. Kalau yang lakin, ini memang harfu nawasikh. Kalau yang lakinna, kalau yang lakin tidak. Dia bukan harfu nasikh karena tidak ada nun taukidnya. Itu di nuhum wahidun posisinya tetap mubtada khobar, tidak berubah. Tapi kalau kemasukan walakinna, dinahumnya jadi ismu lakinna, wahidunnya jadi khobar lakinna. Mu yang jadi nasab yang lakinnya mubtadanya menjadi nasab dan berubah statusnya jadi ismu lakinnya kan laki atau inna dan akhwatnya kan itu harfun nawasikh, huruf nawasikh yakni yang merubah kondisi mubtada khobar. Makanya di jurumiyah itu bahasnya bab mubtada khobar dulu, mubtada khobar setelah khatam mubtada khobar bahas tentang nawasikh. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha. Kenapa? Karena kana, inna dan zonna itu adalah nawasikh dakhalat alal mubtada'i wal khobar. Dia yang masuk kepada mubtada khobar. Enggak, mengubah. Mengubah status mubtada khobar. Apakah mengubah status mubtadanya saja seperti inna, atau mengubah status khobarnya saja seperti kana, atau mengubah status keduanya seperti zonna wa akhwatuha. Itu mengubah status mubtada sekaligus khobarnya menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih thani. Berarti kalau kana dia lawannya jadi gini ya? Iya, kebalikan. Nah, ada tiba ada hub. Siapa tadi? Nah. Dan agama mereka baik dan roh mereka satu. Naam, sahih min al-awwal. Wa nabiyyuhum wahidun dan nabi mereka satu. Sahih. Summa wa qiblatuhum wahidatun dan kiblat mereka satu. Naam, sahih. Summa hum muslimuna, mereka semua muslim. Naam, summa wa muslimuna wal muslimuna ikhwatin. Ikhwatun. Iya, kenapa dia enggak marfu? Muslimun mubtada marfu, khobar marfu, ikhwatun. Tarjim. Dan mereka saudara muslim. Dan kaum muslimin. Kaum muslimin bersaudara. Sama. Hadza mudarrisuna. Ini guru kami. Naam, sahih. Sama. Ismuhu Syekhu Bilal. Namanya Syekh Bilal. Syekh Bilal, sahih. Tuna. Dia dari Madinah. Al Madinah itu dengan alif lam. Alif lam yang di situ alif lam iwad. Aslinya dia iwad anil idafah. Iwad anil kalimah. Aslinya Madinatun Nabi. Madinatun Nabi Yathrib itu diganti namanya menjadi Madinatun Nabi. Kotanya Nabi. Yang kemudian Madinatun Nabi ketika mau diikhtasar lagi menjadi Al-Madinah. Al-Madinah, apa maksudnya Al-Madinah? Alif lam Al-Madinah allati na'haduhu. Madinah yang kita kenal, yakni Madinatun Nabi. Kotanya Nabi SAW, tempat hijrah beliau. ثم وهو رجل صالح كان dia laki yang saleh. نعم صحيح. ثم نحن نحبه كثيرا kami sangat menyayanginya. Iya. Kami sangat mencintainya. Naam, ila huna hal min su'al, ada yang tanyakan? Ustaz, ini yang wa fihi makatibu wa karasiyu. Iya. Jama' makatibu dan wa karasiyu itu bukan ma'rifah ya? Dia nakirah. Nakirah. Loh, kenapa tanpa tanwin? Memang isim ghair munsharif. Sudah kita sebutkan di antara yang isim ghair munsharif shighat muntahal jumu'. Mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fawa'ilu. Sudah kita sebutkan, sudah kita tulis malah ya. Makatibu wazan mafa'ilu. Karasiyu wazan fawa'ilu. Ya. Kalau kursiyun fawa'ilu. Apa ini ada tasydid salah satunya ya. Dia wazan fawa'ilu lebih tepatnya. Ini sudah kita sebutkan. Wazan sigat muntahal jumu'. Termasuk isim ghairu munsharif yang untuk sigat jama'. Sigat jama'. Qawarir. Kanat qawarira. Qawarira min fiddah. Yang qawarira kedua syahidnya. Qawarira yang kedua itu syahidnya. Yang itu sigat muntahal jumu'. Tanpa tanwin, tanpa alif lam. Ada yang tanyakan? Nakirah dia. Tetap nakirah. Tidak mengubah dia keadaan nakirahnya, hanya mengubah i'rabnya. Dia i'rabnya i'rab far'i, bukan asli. Majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah ketika kondisi nakirah. Berarti semua mansub itu kalau majrur dia pakai fathah. Pakai fathah. Majrurnya pakai fathah untuk isim ghairu munsharif. Sallamtu ala Aisyata, bukan Aisyati, apalagi Aisyatin. Ini Aisyata. Anda tanyakan, silakan. Tidak ada. Tayyib, naktafi bihadzal qadr. Subhanak bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.